شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dan kita masih mengkaji kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakteristik dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan bab maja'a fi khatamin nubuwah. Bab tentang khatamun nubuwah, tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu ya, kita sudah menjelaskan bahwa khatamun nubuwah, stempel kenabian itu terletak di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi agak ke sebelah kiri dari bahunya Rasulullah. Dan kemarin sudah kita jelaskan beberapa riwayat mengatakan bahwa stempel kenabian itu adalah daging yang tumbuh ya, yang ukurannya kemarin kita jelaskan seukuran telur burung merpati. Daging yang tumbuh seukuran dengan telur merpati yang ada di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tapi lebih ke arah sebelah kiri. Itu kemarin sudah kita sebutkan riwayat-riwayat tentang itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan masih tentang khatamun nubuwah, tentang tanda atau stempel kenabian, dan sekarang adalah hadis yang ke-20. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidhi rahimahullah rahmatan wasi'a, haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Abu Asim qala haddathana Azrah ibn Thabit qala haddathani Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri qala haddathani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala, yakni Amr bin Akhtab al-Ansari qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku, famsah dhahri, dan usaplah punggungku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada Abu Zaid yang nama aslinya adalah Amr bin Akhtab al-Ansari. Amr al-Akhtab ini berkata bahwa Rasul berkata kepadanya, ya Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan tolong usaplah punggungku. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Maka Abu Zaid Amr bin Akhtab berkata, famasahtu dhahrahu, maka aku usap punggungnya Rasulullah. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Dan ternyata waktu aku mengusap tadi, jari jemariku ini tepat mengenai khatam, ya stempel kenabian yang ada di antara dua bahunya Rasulullah yang lebih ke arah kiri dikit. Maka tanganku menyentuh. Terus perawi hadis ini tadi, yaitu Ilba bin Amr al-Yashkuri berkata, wa mal khotam, wahai Abu Zaid, yang dimaksud khotam, stempel tanda kenabian itu bagaimana? Qal, dijawab sama Abu Zaid, yang dimaksud stempel itu adalah sya'aratun mujtami'at, kumpulan dari rambut. Nah, ini ada riwayat yang seperti itu. Ya, kalau kemarin kan dikatakan daging yang tumbuh seukuran telur burung merpati di antara dua bahu Rasulullah SAW. Lainnya dari riwayat yang lain, diriwayatkan Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi yang dimintai tolong Nabi, wahai Abu Zaid, kemarilah, mendekatlah, tolong usap punggungku. Kata Abu Zaid, maka aku usap punggungnya Nabi dan jari jemariku ya ada pada atau mengenai ya stempel atau tanda kenabian. Terus ditanya oleh perawi, wahai Abu Zaid, yang dimaksud dengan stempel tanda kenabian itu apa? Dijawab sama beliau, sya'aratun mujtami'at, tanda kenabian atau stempel kenabian yang ada di dua, di antara dua bahunya Nabi itu adalah sya'aratun mujtami'at, kumpulan dari rambut-rambut, kumpulan rambut. Nah ini bagaimana maksudnya dan bagaimana mengkompromikannya dengan hadis sebelumnya, yang mana hadis sebelumnya kan daging tumbuh, tapi kenapa ini kok dikatakan rambut, kumpulan dari rambut? Ya, ini tidak kontradiktif sebenarnya kalau kita pahami. Makanya di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq, yang dimaksud sya'arat mujtami'at, kumpulan dari rambut-rambut, ini adalah sebatas apa yang diketahui atau apa yang dikenai tangannya Abu Zaid. Karena ini kan Abu Zaid tidak melihat, tapi tanganku apa tadi? Tanganku mengusap punggungnya Nabi dan mengenai. Sehingga ini sebatas yang dirasakan perawi melalui tangan beliau, kumpulan rambut-rambut. Dan itu tidak membatalkan riwayat-riwayat sebelumnya yang mengatakan bahwa tanda kenabian atau stempel itu adalah daging yang tumbuh. Ini tidak sesuatu yang bertentangan, bukan. Maksudnya benar, memang tanda stempel kenabian itu daging yang tumbuh. Tetapi di situ ada rambut-rambutnya. Dan kebetulan yang dipegang oleh sahabat tadi namanya Abu Zaid, itu kebetulan yang yang terkena, yang ada rambutnya. Sehingga ini bukan sesuatu yang harus ditabrakkan, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa dikompromikan. Bahwa stempel kenabian itulah daging yang tumbuh antara kulit dan antara daging itu sendiri. Yang ada kalau dipegang itu akan bisa bergerak, kata perawi kemarin atau kata sarah pensyarah kemarin terangkan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan daging yang tumbuh atau benjolan itu ada rambutnya di situ, sehingga tidak bertentangan antara riwayat ini dan riwayat-riwayat yang kemarin sudah kita pelajari. Dalam riwayat yang lain masih perawi yang sama, yaitu Abu Zaid Amr Al-Ansari, beliau dalam riwayat lain berkata, qala li Rasulullah, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah berkata kepadaku, udnu minni, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku. Qal famasaha biyadihi ala ra'sihi wa lihyatihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Zaid mendekat kepada Rasul, Rasul ini mengusap kepalanya Abu Zaid dan mengusap jenggotnya Abu Zaid. Ya, lihat nih, Rasulullah memegang dengan tangannya, mengusap kepalanya Abu Zaid dan mengusap jenggotnya Abu Zaid. Setelah itu Rasulullah mendoakannya dan mengatakan, Allahumma jamilhu, ya Allah, jadikan tampan orang ini, indahkan, jadikan bagus orang ini, jadikan rupawan, jadikan indah, jadikan enak dipandang. Wa adim jamalahu, dan lamakan, langgengkan ketampanannya, ya Allah. Fada'a Rasulullah SAW lahu bihadid da'wal mubaraka. Ini sahabat Nabi yang namanya Abu Zaid, yang menceritakan tadi tentang stempel kenabian tadi itu, pernah dipanggil Nabi, Nabi mengusap kepalanya dan mengusap jenggotnya, dan Nabi mengatakan, ya Allah, jadikan indah orang ini, jadikan tampan orang ini, dan lamakan, langgengkan ketampanannya. Ini doa yang luar biasa ini. Maka dalam riwayat nanti ini dicatat, ini insya Allah ini jarang Anda ketahui riwayat ini. Dalam riwayat Abu Zaid yang didoakan Nabi tadi itu umurnya 100 lebih, 100 tahun lebih. Ya, orang yang dimintai tolong Nabi, wahai Abu Zaid, datang kemari, tolong apa? Usap punggungku. terus diusap, ternyata kena stempelnya Nabi tadi itu, yang menceritakan tadi itu pernah didoakan Nabi, diusap kepalanya oleh Nabi, dan diusap jenggotnya oleh Nabi, dan Nabi mengatakan, Allahumma jamilu, ya Allah, tampankan orang ini. Wa adim jamalahu, dan langgengkan ketampanannya, lamakan ketampanannya. Maka dalam riwayat, sahabat ini, yaitu Abu Zaid Amr Al-Ansari ini, beliau umurnya 100 tahun lebih. Kena doanya Nabi ini. Lamakan ketampanannya, ya Allah. Sampai umurnya 100 tahun lebih. Wa ma fi ra'sihi wa lihyatihi bayadun. Dan tidak ada di rambut dan jenggotnya ini uban. Tidak ada. Illa nabdun yasir. Kecuali sedikit sekali ada ubannya. Faqad kana munbasitul wajhi. Dan ini orangnya ini wajahnya nyaman, lapang. Tidak keriput. Tidak keriput. Walam yusib bit taja'id allati tusibu kibaros sinni. Dan beliau tidak tertimpa kulit keriput sebagaimana biasanya orang tua itu mendapati keriput kulit. Nah ini sahabat ini tidak. Ya karena didoakan Nabi tadi. Wahai Abu Zaid, datanglah kemari, tolong usapkan punggungku. Setelah itu didoakan Nabi. Ya, dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengusap kepalanya, dan Rasulullah memegang jenggotnya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, tampankanlah orang ini, jadikan rupawan orang ini, dan lamakan ketampanannya. Maka dalam riwayat, sahabat Nabi Abu Zaid Amr Al-Ansari, yang meriwayatkan hadis tempel tadi itu umurnya 100 tahun lebih, dan badannya bagus, wajahnya tidak keriput sama sekali. Dan rambut beserta jenggotnya meskipun 100 tahun lebih tadi tidak ada uban. Kecuali sedikit sekali. Ini menunjukkan barokah dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi hadis yang mengatakan bahwa setempel kenabian itu adalah kumpulan rambut-rambut. Itu bukan berarti seperti itu maknanya. Tapi itu hadis ini tambahan dari apa yang kita sampaikan sebelumnya. Itu riwayat-riwayat sebelumnya yang mengatakan bahwa setempel kenabian itu daging yang tumbuh seukuran telur merpati dan berada di tengah-tengah bahu, cuman agak ke sebelah kiri dikit. Nah itu ya, jadi ini tidak bertentangan. Nah sekarang kita beralih ke hadis yang ke-21 ikhwatal iman. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Khurais Al-Khuza'i. Qal haddatsana Ali bin Husain bin Waqid. Qal haddatsani Abi. Qal haddatsani Abdullah ibn Buraidah. Qala sami'tu Abi Buraidah yaqul. Aku mendengar Abu Buraidah berkata. Ja'a Salman Al-Farisi. Telah datang Salman Al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata bima idatin alaiha rutubun. Nah, perhatikan kata Abu Buraidah berkata, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi pernah datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sampai di kota Madinah membawa yakni jamuan makanan berupa kurma, ya, rutab, ya, kurma segar, ya, dibawa ke Rasulullah. Ini adalah pertemuan Salman pertama kali dengan Rasulullah. Nanti saya ceritakan nanti. Maka ketika Salman bertemu pertama kali kepada Rasulullah, Salman membawa beberapa kurma rutab, ya. Fawadu'aha baina yaday Rasulillah. Maka rutab itu, kurma muda, kurma yang bagus itu, segar, kurma segar, dikasihkan ke Rasulullah. Di depan Rasulullah. Faqala ya Salman mahada. Rasulullah berkata, Salman, untuk apa ini kau taruh di depanku? Kata Salman, sodakotun alaika wa ala ashabika. Ya Rasulullah. Ini adalah, enggak pakai Rasulullah, karena pada itu beliau belum masuk Islam. Jadi Salman ini ceritanya kan, sebelumnya kan punya cerita panjang nih. Dia ini orang dari Persia, merantau mengembara kemana-mana sampai tiba di kota Madinah untuk mencari kebenaran. Nanti saya ceritakan itu. Sampai datang ke kota Madinah, ingin mencari mana yang katanya ada Nabi, ada di kota Madinah, di tempat yang banyak kurmanya itu. Maka terdengar, Salman ini mendengar ada orang ngaku Nabi, ya memang Nabi sebenarnya, yaitu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Salman mendatangi. Dikasih kurma, tafadhol silakan dimakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala irfa'ha fa inna la na'kulus sadaqah. Kata Rasulullah, tolong diangkat kurma ini karena aku atau karena kami enggak makan sedekah. Rasulullah enggak makan sedekah. Faqala farafa'aha, maka akhirnya kurma itu diangkat lagi. Kemudian besoknya lagi Salman datang kembali ke Rasulullah membawa kurma yang sama. Terus diletakkan di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Salman, "Ini apa wahai Salman?" Dijawab sama Salman, "Ini adalah hadiah." Kalau kemarin kan sedekah. Enggak diterima sama Nabi, kata Nabi, "Aku enggak makan sedekah." Maka yang kedua ini apa Salman? Ini bukan sedekah, ini hadiah. Maka diambil oleh Rasulullah, dimakan oleh Rasulullah. Kemudian Salman melihat tanda kenabian. Ya, perhatikan. Thumma nadhara ilal khatam ala dhahri Rasulillah. Kemudian setelah itu Salman melihat ada tanda kenabian di antara dua bahunya Nabi atau di punggungnya Nabi. Kemudian masuk Islam. Salman masuk Islam. Fakana lil Yahud, pada waktu itu Salman al-Farisi adalah budak miliknya orang Yahudi. Fastarahu Rasulullah bikadha wa kadha, akhirnya dibeli Rasulullah dengan harga sekian sekian sekian dirham, ya, dengan catatan harus menanam pohon kurma ya sampai berbuah, baru Salman dibebaskan oleh orang Yahudi. Fa kharasa Rasulullah an-nakhla, maka Rasulullah membantu Salman ikut menanamkan apa? Kurma. Karena persyaratan yang diajukan orang Yahudi ngasih syarat kalau mau merdeka harus sekian dirham plus menanam kurma. Akhirnya Rasulullah membantu. Ya, di Rasulullah membantu untuk apa? Menanam. Illa nahlatan wahidah ghorasah Umar, kecuali ada satu batang pohon kurma yang ditancapkan Umar, bukan Rasulullah. Fahamalatin nahlu min amiya walam tahmil nahlatun, maka pada tahun itu semuanya panen, tumbuh, berbuah semuanya kecuali satu kurma yang tidak panen yang ditanam oleh Umar. Maka Rasulullah berkata, kenapa pohon ini kok tidak berbuah? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, ini yang aku tanam. Maka akhirnya Rasulullah mencabut lagi dan menancapkannya dan akhirnya bisa panen pada tahun itu. Dalam riwayat yang lain, ini banyak riwayat. Riwayat yang lain itu Salman yang menanam itu, bukan Umar. Jadi biar tidak terputus, saya ceritakan secara utuh. Ya, ini gak ada di kitab, tapi sebagai tambahan biar runut dan lebih mudah dipahami. Jadi gini ceritanya. Silakan diperhatikan dan silakan dicatat jika memang itu perlu dicatat. Salman al-Farisi ini pertama, beliau rasnya bukan orang Arab. Secara etnis beliau bukan orang Arab. Wajahnya bukan wajah Arab, bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Ya, beliau adalah orang dari suku Persi. Persi kalau sekarang ya kurang lebih Iran. Iran sama sebagian Afghanistan. Lahir di sana, jauh. Lah Salman ini adalah anak dari bangsawan, anak dari seorang ketua suku. Desanya Salman, ya, distrik atau desanya Salman itu namanya Al-Jay, kota Al-Jay. Maka pada waktu itu ayahanda beliau adalah seorang petinggi di daerahnya, seorang ya bangsawan di daerahnya, seorang ketua suku, ketua kepala desa di tempatnya. Nah, ayahnya Salman Al-Farisi, beliau itu punya kebun, atau mohon maaf, ayahnya Salman Al-Farisi ini punya kebun. Suatu saat, ayahnya Salman ini berhalangan, gak bisa pergi ke kebunnya. Maka ayahnya Salman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, pergilah ke kebunnya abi, atau ke kebunnya ayah, ayah gak bisa menangani kebun hari ini." Dan Salman ini dipingit sama orang tuanya, gak boleh kemana-mana, saking cintanya. Dididik, dikader untuk menjadi kader agama Zoroaster atau agama Persia atau agama apa? Majusi, penyembah api. Bahkan Salman Al-Farisi ini penunggu api suci. Api yang disembah oleh orang Persia itu jangan sampai padam. Itu Salman yang bagian nunggu, yang menjaga. Ini menunjukkan bahwa keluarganya Salman ini keluarga yang memegang teguh ajaran Zoroaster atau Majusi. Singkat kata, wahai anakku pergilah ke kebunnya ayah karena ayah gak bisa datang, berhalangan. Ini berangkatlah Salman dari rumahnya ke kebun ayahnya. Di tengah perjalanan Salman menjumpai ada kanisa, gereja Nasrani, gereja Kristen. Maka Salman penasaran masuk ke gereja itu. Ternyata di gereja itu ada orang beribadah kepada Tuhannya, orang Nasrani mengadakan kebaktian. Maka Salman ini hatinya terpaut sama agama baru ini. Selama ini Salman gak tahu kalau di situ ada gereja. Kenapa? Karena dipinggit oleh keluarganya, gak boleh keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Salman Al-Farisi itu dari pagi sampai sore gak keluar dari gereja itu karena menikmati pemandangan yang ada di gereja itu. Jatuh cinta sama agama baru itu. Gak keluar sampai sore hari. Sampai ayahnya Salman penasaran karena anaknya kok gak datang-datang, nyuruh orang untuk mencari. Sampai sore hari Salman pulang. Sebelum pulang Salman ini bertanya kepada orang-orang yang ada dalam gereja. Ini agama asal-muasalnya dari mana? Dijawab sama orang yang ada di gereja, ini agama asal-muasalnya ada di negeri Syam, Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Maka pulang Salman. Terlambat datang ditanya sama ayahnya, kenapa kamu baru pulang Salman? Wahai ayah, sesungguhnya di sana ada agama namanya Nasrani, Kristen. Walau agama mereka baik, lebih baik daripada agama kita, daripada agama penyembah api. Ya Salman takjub dengan cara ibadahnya dan seterusnya. Akhirnya ayahnya memperingatkan, wahai anakku, kamu jangan ya tergoda oleh ajaran baru. Tidak ada agama yang lebih baik daripada agama nenek moyangmu, yaitu ajaran Majusi, penyembah api. Akhirnya ayahnya takut, anaknya kena pikiran baru tadi. Dianggap nyeleneh, akhirnya anaknya dikurung di kamar gak boleh keluar, di penjara dalam kamar gak boleh keluar. Karena khawatir kena pemikiran baru tadi itu. Akhirnya Salman mengutus seseorang untuk datang ke gereja, kalau ada orang Syam yang datang tolong disampaikan. Singkat kata, ada orang-orang Syam datang ke negeri Iran atau ke negeri Persia pada waktu itu, ada utusan menyampaikan ke Salman. Akhirnya Salman, apa yang terjadi? Salman membobol penjara itu. Salman ikut pergi ke Syam. Karena Syam adalah sumbernya agama Kristen pada waktu itu. Berangkat Salman, dia tinggalkan kemewahan dunia, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kebangsawanannya, ditinggal demi mencari kebenaran. Hanya Salman berangkat sampai ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam dengan rombongan para pedagang tadi, sampai di negeri Syam, tahukah Anda apa yang dilakukan Salman? Salman bertanya kepada penduduk Syam, wahai penduduk Syam, siapakah manusia yang paling mengerti dalam masalah agama kekristenan? Siapakah orang yang paling punya otoritas untuk menjelaskan agama Kristen? Maka dijelaskan sama orang-orang ada di gereja, seorang uskup di gereja. Datanglah ke sana kalau ingin belajar agama Kristen. Di sini ikhwatal iman, jadi ceritanya Salman ini banyak pelajarannya. Di antara pelajarannya adalah seorang kalau ingin menuntut ilmu itu harus berkelana. Harus mau meninggalkan sanak kerabat. Dan di antara cara menuntut ilmu adalah langsung ke sumber aslinya. Makanya Salman kan tanya, ini agama dari mana datangnya? Dari Syam. Maka Salman langsung datang ke sumber aslinya. Maka hendaklah seorang menuntut ilmu itu mencari keasliannya, keotentikan dari sebuah yang dari ilmu itu. Makanya Salman berangkat sampai ke negeri Syam. Nggak mau katanya-katanya lagi. Salman ingin langsung menimba ilmu dari ahlinya. Maka orang-orang mengatakan ada seorang uskup di kanisa atau gereja. Kalau kau nimba ilmu, datanglah ke sana. Salman berangkat menuju gereja itu. Ketemu sama seorang uskup. Maka dia mengatakan, aku ingin belajar agamamu, aku senang dengan agamamu, biarkan aku ada di sini belajar agama kepadamu. Maka diizinkan Salman. Nah, ternyata kebetulan uskup ini gak baik. Dia menyuruh jemaatnya untuk mengumpulkan harta sedekah. Kalau sudah didapat, tidak dibagikan, tapi ditimbun. Sampai di tempat gereja itu ada penimbunan 7 wadah isinya emas dan perak. Tidak dibagikan ke jemaatnya, yang fukara, yang miskin. Akhirnya Salman benci sama uskup yang tidak amanah ini. Sampai akhirnya uskup ini mati. Orang-orang ingin memuliakan uskup ini, dianggap orang hebat, mulia, mau dikubur dengan kemewahan. Maka Salman berkata, wahai orang-orang Nasrani, jangan kalian tertipu. Dia ini bukan orang baik, kalian salah duga. Dia ini menyuruh kalian bersedekah, padahal dia nggak mau membagikan sedekah itu kepada orang-orang yang kesusahan. Akhirnya mereka nggak percaya, hei Salman kalau ngomong jangan ngawur kamu. Mana buktinya? Diajak ke Salman, dibuka. Ternyata di dalam gereja itu ada penimbunan emas dan perak. Akhirnya orang-orang Kristen pada waktu itu benci sama uskup. Uskupnya disalib, tidak dikubur. Ya, disalib dan di apa ya? Disalib, tidak mau dikubur langsung. Nah, itu ya akhirnya ditunjuklah uskup yang baru, gitu loh ceritanya. Itu di negeri Syam pada waktu itu. Ya kurang lebih Palestina kalau sekarang. Mungkin di Yerusalem atau di mana, wallahu a'lam. Pada waktu itu ditunjuk uskup yang baru lah. Uskup yang baru yang bagus. Baik, Salman diajari ya ibadah, diajari tauhid, diajari ilmu, diajari akhlak. Akhirnya Salman jatuh cinta sama uskup ini. Orangnya baik, luar biasa. Tapi waktu berjalan ini, rahib atau pendeta ini hampir mati juga. Maka Salman berkata, wahai guru, kau adalah orang baik, aku mencintaimu, tapi kondisimu seperti ini. Kalau engkau wafat, kepada siapa aku belajar agama? Maka dikatakan seperti itu. Ya, kalau engkau wafat, kepada siapa aku belajar? Tolong berikan wasiatmu kalau seandainya engkau wafat. Maka kata uskup yang ada di negeri Syam tadi itu, wahai anakku, tidak ada lagi orang yang punya prinsip beragama seperti aku. Kecuali satu orang, yaitu di negeri Mosul. Mosul itu Irak. Pergilah ke sana. Bayangkan ya, dari Persia sampai ke Syam, dari Syam kembali lagi ke Mosul, Irak. Pergilah ke Mosul, di sana ada orang temanku yang dia sama ajarannya dengan ajaranku, Kristen yang bagus. Berangkat Salman, ini orang wafat tadi, sudah wafat, berangkat ke Mosul. Saya dari Syam, saya datang ke sini karena direkomendasikan oleh fulan-fulan untuk datang kepada Anda. Ini dalil bahwa menuntut ilmu itu kepada orang yang direkomendasikan. Makanya Salman gak mau sembarangan. Wahai guru, sebelum engkau wafat, kepada siapa aku belajar? Kata gurunya, gak ada lagi nak, kecuali di Mosul. Orang yang punya cara beragama, manhaj dalam beragama Nasrani seperti manhajku. Kalau bahasa sekarang begitu. Pergilah ke negeri Mosul, berangkat. Nyampe di sana, saya datang kemari atas rekomendasi fulan. Akhirnya diterima dengan baik. Hidup di tempat itu, belajar, diajari tata cara ibadah yang bagus-bagus. Ya. Sampai waktu berjalan, hampir mati juga orang yang ada di Mosul ini. Maka Salman berkata, wahai guru, keadaanmu seperti ini, tolong wasiatkan kepadaku, seandainya engkau tiada, aku belajar ke siapa lagi? Jadi menuntut ilmu itu panjang. Kalau ada, silakan belajar bahasa Arab 2 bulan, lancar bahasa Arab. Jangan percaya, enggak ada itu. Ya, belajar bahasa Arab 2 bulan, 1 bulan, enggak bisa. Enggak akan maksimal ya. Salman al-Farisi ini, ditinggal wafat, cari guru lagi. Wahai guru, kalau kau wafat kemana lagi? Kata seorang alim yang ada di negeri Mosul tadi, wahai anakku, sudah enggak ada lagi orang yang seperti aku ini, sudah enggak ada lagi. Kecuali satu orang di negeri Nasibin, ya. Husaybin atau Nisibin atau Nasibin. Datanglah ke sana, di sana ada orang alim yang seperti diriku. Agama sudah banyak diubah-ubah oleh manusia, tapi di sana ada orang baik. Hanya Salman berangkat ke Nisibin. Nisibin atau Nisibin itu kalau sekarang Turki. Ada yang mengatakan Aljazair, ada yang mengatakan Turki. Tapi insya Allah yang benar Turki. Kalau lihat dari petanya, daerah situ Turki. Nah, berangkatlah Salman ke negeri Nisibin, atau Nasibin ini. Di sana ketemu orang baik itu. Ya, dia menuntut ilmu di situ sampai hampir wafat. Ketika hampir wafat, bertanya lagi, kalau engkau wafat, aku belajar ke siapa? Tidak ada lagi, wahai anakku, kecuali satu orang di negeri Amuria. Terus ini orang ini wafat. berangkat ke negeri Amuria cari guru yang direkomendasikan oleh guru sebelumnya. Ketemu. Maka belajar sama seorang alim yang ada di negeri Amuria. Amuria pada waktu itu Romawi. Belum, ini Salman belum ngerti Islam. Ini baru pendeta-pendeta Nasrani, orang-orang alim di kalangan Nasrani yang baik-baik tadi itu. Sampai akhirnya ya Salman bekerja di situ, punya sapi, punya lumayan kaya lah di situ. Itu dalil bahwa seorang penuntut ilmu itu punya izzah. Salman Al-Farisi bekerja sambil menuntut ilmu. Luar biasa Salman ini. Perjuangannya luar biasa. Akhirnya belajar di Amuria, berapa guru tadi ya? Dari Syam, Mosul, Nasibin, kemudian ke Amuria. Sampai akhirnya gurunya hampir wafat. Wahai guru, keadaanmu sudah seperti ini. Jika engkau wafat, apa yang kau wasiatkan kepada aku? Kepada siapa lagi aku belajar? Ini berarti Salman ini jiwa penuntut ilmu sejati ada pada beliau ini. Kepada siapa lagi? Kata gurunya, wahai anakku, sudah enggak ada lagi orang seperti aku ini. Kristen yang seperti itu sudah enggak ada lagi. Manusia sudah mengganti-ganti ajaran agama. Pada waktu itu, wallahu alam, bisa dikatakan itu salafinya Nasrani pada waktu itu. Artinya benar-benar memegang ajaran Nasrani itu. Akhirnya apa yang terjadi? Wahai anakku, sudah enggak ada lagi orang seperti kita. Orang manusia sudah mengubah-ubah ajaran agama Nasrani. Sudah tiba masanya Nabi. Nah, perhatikan, Nabi yang diutus. Sudah tiba masanya. Carilah Nabi itu di tempat, di antara sifatnya adalah tempat yang banyak pohon kurmanya. Diapit dua pegunungannya. Di situ ada banyak kurmanya. Ciri dari Nabi itu, dia tidak makan sedekah, tapi dia menerima hadiah, dan di punggungnya, di antara dua bahunya, punggungnya, itu ada stempel tanda kenabian. Terus wafat orang ini. Jadi Salman sudah dikasih tanda-tanda tadi itu. Di negeri yang banyak kurmanya, pada waktu itu yang banyak kurmanya itu Madinah. Ya, banyak kurmanya, nabinya itu tidak menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah, dan di antara dua bahunya atau di punggungnya ada stempel atau tanda kenabian. Maka setelah itu, setelah wafatnya sang guru, Salman bertanya-tanya mana tempat yang banyak kurmanya itu. Kata orang-orang, ada Madinah Arab. Maka Salman Al-Farisi bagaimana caranya bisa ke sana? Salman Al-Farisi cari travel. Travel kalau zaman sekarang ya, maksudnya cari karavan, cari apa namanya kafilah, gak berani sendirian. Zaman dulu itu kalau sendirian bisa ditangkap, bisa dijadikan budak itu, bisa dibegal di tengah jalan. Maka Salman mencari kafilah supaya ada bareng, ya ada barengannya berangkat ke Madinah. Ketemu ada kafilah, dia mengatakan, wahai kafilah, aku kasih kalian sapi-sapiku, ternakku sebagai apa namanya ongkos, tapi izinkan aku pergi ke Madinah. So, bayangkan ini ya, Salman ini menderita di tengah jalan, dia mengeluarkan biaya untuk dirinya, terlunta-lunta, luar biasa ini pengorbanannya Salman. Makanya Allah bimbing dia untuk menemui Nabi. Karena ikhlasnya dia, karena seriusnya dia dalam mencari kebenaran. Allah bimbing, ketemu orang baik, sampai nanti Allah perkenankan Salman ketemu Rasulullah. Maka berangkatlah Salman sama kafilah dagang ini sampai ke negeri Madinah. Ternyata kafilah ini berkhianat. Belum sampai kota Madinah, Salman diperlakukan sebagai budak, dirantai. Berkhianat mereka. Apalagi wajahnya Salman bukan wajah Arab, wajah Persi. Dirantai, dijual di pasar. Dijadikan budak, padahal bukan budak Salman ini. Pengorbanan mencari kebenaran. Hartanya hilang plus dijadikan budak. Ngerti gak dijadikan budak? Disuruh kerja gak dibayar. Demi mencari kebenaran. Dan itu dilakukan oleh Salman. Terlunta-lunta mencari ilmu Salman Al-Farisi. Dijadikan budak yang membeli pada waktu itu orang Yahudi. Jadi Salman dimiliki orang Yahudi. Gitu loh ceritanya. Nah, Salman ini diberi tugas untuk merawat kurma-kurmanya orang Yahudi. Suatu saat Salman Al-Farisi ini mendengar perbincangan di antara keluarganya majikannya. Majikannya dan keluarganya ngomong, sama sepupunya ngomong. bahwa ada orang ngaku nabi datang dari Mekah ke Madinah namanya Muhammad, begini begitu. Salman dengar. Penasaran kan Salman? Memang Salman tujuannya mengembara kan cari kebenaran. Sampai akhirnya dibilangi oleh orang alim yang terakhir sudah datang waktunya seorang nabi di tempat banyak kurmanya, dia tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah dan ada tanda kenabian di punggungnya. Ketika Salman Al-Farisi mendengar majikannya berbincang-bincang seputar nabi, hatinya luar biasa. Seperti yang ia inginkan, Salman turun dari pohon, bertanya ke majikannya, wahai majikanku, apa benar nabi itu muncul? Ditempeleng sama majikannya Salman ini. Ngapain kamu urusin nabi? Wong kamu itu jadi budak. Senang Salman ini. Karena seperti yang inginkan, ya memang mencari nabi itu. Maka Salman, nah ini ketika Rasulullah SAW pada waktu itu ada di Quba kalau nggak salah, Salman datang. Ya, ingin membuktikan ucapan gurunya yang terakhir sebelum mati tadi. Berangkatlah Salman bawa, apa tadi namanya? Bawa kurma. Ya, ini di tempat yang banyak kurmanya itu sudah benar, itu termasuk tanda pertama. Tanda kedua, ingin dibuktikan Salman bahwa ini nabi enggak menerima sedekah. Maka Salman ini sesuai dengan riwayat yang kita baca tadi di dalam kitab, yang punya kitab dilihat, Salman datang membawa rutab, ya jenis kurma yang segar itu dikasihkan Rasul. Kenapa ini? Kata Salman, ini sedekah. Kata Rasul, lah, nabi enggak makan sedekah. Nabi enggak mau. Kata Salman, loh, benar ini. Ini ciri yang pertama kan tempatnya itu Madinah, banyak kurmanya, sudah oke. Ciri yang kedua, nabi ini enggak makan sedekah. Benar, seperti yang diceritakan oleh guru yang terakhir tadi. Akhirnya besoknya Salman datang lagi, membawa makanan yang sama, rutab. Dikasihkan nabi. Apa ini? Kata Salman, ini hadiah. Karena kemarin sedekah Anda enggak memakannya, maka ini hadiah. Dimakan sama nabi. Wah, berarti benar nih. Ya, tinggal di negeri yang banyak kurmanya, menolak sedekah dan menerima hadiah. Tinggal terakhir yang belum terpenuhi. Apa itu? Yang diomongkan oleh pendeta terakhir tadi itu? Yaitu di punggungnya ada apa? Ada tanda kenabian. Maka dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah setelah mengubur salah seorang jenazah sahabat Ansor, maka Rasulullah SAW ada di apa namanya di kuburan Baqi, ya. Maka Salman ikut memutar-mutar. Kurang satu tanda yang belum dibuktikan, yaitu ada apa tadi? Ada tanda kenabian. Maka apa yang terjadi? Salman melihat-lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah tahu bahwa ini orang kayaknya gelagatnya aneh, ingin mengetahui sesuatu. Maka dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepas apa namanya selendangnya sehingga terlihatlah, nah itu terlihatlah apa? Tanda kenabian, setempel kenabian. Ini thumma nadhara ilal khatam ala dhahri Rasulullah. Kemudian Salman Al-Farisi melihat di punggungnya nabi itu ada tanda kenabian. Maka apa yang terjadi? Langsung Salman Al-Farisi datang ke nabi, langsung merangkul nabi, mendekap nabi, merangkul nabi dan mencium nabi. Setelah itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan akhirnya Salman masuk Islam. Salman masuk Islam. Lah itu ceritanya panjang ikhwatal iman. Ya, kalau dibaca yang seperti ini tadi pendek karena memang kebutuhannya untuk menerangkan tanda kenabian. Tapi kalau ceritanya Salman sendiri panjang tadi itu. Dan itu kalau saya sampaikan di sini apa saja faedah-faedah dari cerita ini sangat banyak. Tapi bukan makomnya di sini untuk diterangkan. Yang penting dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan, Salman Al-Farisi melihat bahwa tanda kenabian itu ada di mana? Ada di punggungnya Rasulullah. Jadi itu tidak bertentangan. Ada yang mengatakan di punggung, ada yang mengatakan di antara dua bahu, itu enggak bertentangan. Itu orang melihat terus diungkapkan dengan kata-kata. Ada yang mengungkapkannya di tengah-tengah di antara dua bahu. Ada yang mengungkapkannya di punggung. Ada yang mengatakannya di antara dua bahu, agak kiri sedikit. Itu semuanya sama. Bukan berarti berselisih, enggak. Ya karena itu sebagian riwayat menerangkan riwayat yang lain sehingga riwayat-riwayat itu bukan kontradiktif, bukan, tetapi saling melengkapi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatul iman, hari ini kita selesaikan tanda kenabian ya, karena besok kita akan menerangkan tentang khusus rambutnya Rasulullah. Kita selesaikan masalah ini dulu ya, masalah setempel kenabian. Kemudian hadis yang kedua-dua. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Bishr ibn Wadhah qala haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi an Abi Nadra Al-Awaqi qala sa'altu Abu Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulillah. Aku pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang mulia. Saya pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang setempel atau tanda kenabian. Maka dijawab sama Abu Sa'id Al-Khudri, kana fi dhahrihi bad'atan nashizatan. Nah, ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, tanda kenabian, setempel kenabian itu, kana fi dhahrihi, ada di punggung. Punggungnya Nabi, bad'atan. Bad'atan itu, ya, potongan daging. Nashizatan yang menonjol, yang tumbuh, gitu ya. Nah, ini jadi, Ada yang sahabat yang mengatakan di antara dua bahu, ada sahabat yang mengatakan di punggung. Nah, ini tidak bertentangan. Ya sama aja, cuma para sahabat dalam mengungkapkan memakai lafaz yang berbeda-beda tapi satu makna itu. Bukan berarti berselisih pendapat. Jadi di sini dikatakan potongan daging yang tumbuh, ya, itu ya. Kemudian hadis yang kedua tiga. Ini adalah hadis yang terakhir dalam bab setempel kenabian. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan menjelaskan tentang rambut, khusus rambutnya Nabi, ya. Dan sisir mungkin, bagaimana Rasulullah menyisir. Baik. Hadis yang nomor 23 yang terakhir dalam bab setempel kenabian atau tanda kenabian. Haddatsana Ahmad ibn Miqdam Abu al-Ash'ats al-Ijli al-Basri al-Basri qala akhbarana Hammad ibn Zaid an 'Asim al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjis. Abdullah bin Sarjis berkata, ataitu Rasulullah, aku pernah mendatangi Rasulullah, wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku pernah mendatangi Rasulullah, pada waktu itu Rasulullah ada di antara manusia dari kalangan para sahabat. Fadurtu hakadha min khalfihi. Maka aku memutar di apa namanya di sekeliling Nabi atau mengitari Nabi. Ya, maka aku memutari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah belakang. Perhatikan fa'arafa alladhi uridu. Ketika aku muter ke belakang, Rasulullah tahu yang aku maksud. Fa'alqar rida'a an dhahrihi, maka Rasulullah melemparkan atau melepas selendang yang ada di punggungnya Nabi. Hatta istaqbaltu, sehingga aku menghadap ke arahnya, menghadap ke arah punggungnya Nabi. Kemudian faraitu maudhi al-khatam ala katifaihi mithl juma haulaha khilanun ka'annaha thalil. Nah, perhatikan, aku melihat ada tanda kenabian, letaknya itu setempel kenabian itu letaknya di antara dua bahunya Rasulullah, mithl jum'i, seperti kepalan tangan. Nah, kalau kemarin kan sebesar telur, kalau ini kepalan tangan, ya. Maka aku melihat tanda kenabian itu ada di antara dua punggung, ya, di antara dua bahunya Nabi dan seperti kepalan tangan. Haulaha hilan, ada tai lalat, ya. Ya, hilan tai lalat. Ada sekitarnya ada tai lalat, ya, ka'anna sa'alib, seperti apa namanya? Kayak jerawat begitu loh, ya. Yang ada di sekitar kepalan tangan tadi itu. Faraja tu hatta istaqbaltuhu, maka aku sebentar, ini diartikan apa ini? Maka aku jitu amamahu ba'dama ra'aitul khatam, ya. Maka setelah itu aku menghadap Rasulullah. Faraja tu hatta istaqbaltuhu, maka aku kembali ke depan dan bertatap muka sama Nabi. Fakultu, setelah aku ada di hadapannya Nabi, aku berkata ke Nabi, ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Nah, doanya aneh ini, ya. Sahabat ini berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Dijawab sama Nabi, walaka, semoga Allah pun mengampuni dirimu. Waqala al-qaum, maka orang-orang mengatakan, astaghfarolaka Rasulullah, apakah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu? Dijawab sama Nabi, Nabi menjawab, "Na'am," ya. Semoga kalian pun diampuni oleh Allah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzanbik," minta ampunlah wahai Muhammad untuk dosamu, "walil mu'minin," dan juga untuk dosa-dosanya orang mukminin dan mukminat. Jadi enggak masalah Rasulullah mendoakan dirinya pribadi, Rasulullah mendoakan sahabat, seluruh kaum muslimin. Itu ya. Nah, di sini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada istilah mithlal jum' seperti kepalan tangan ya. Sehingga bisa disimpulkan di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyimpulkan riwayat-riwayat tentang apa tadi? Tentang stempel atau tanda kenabian itu dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Ada sahabat melihat, oh seperti ini. Sahabat yang lain melihat seperti ini. Lafaz-lafaz yang banyak ini tidak bertentangan. Ada yang menganyakan, menyampaikan dengan daging yang tumbuh, ada yang mengatakan apa tadi? Sebut seperti telur, ada yang mengatakan daging, potongan daging, lah macam-macam. Ya, ada yang mengatakan potongan daging. Secara keseluruhan itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuma para sahabat mensifatinya berdasarkan apa yang ia lihat dilafadzkan dengan lafadz yang berbeda-beda. Nah, jadi itu mengarah ke satu makna, cuma pelafatan yang dipakai oleh para perawi berbeda-beda, gitu ya. Jadi intinya ikhwatal iman, kesimpulannya sebelum kita pindah ke bab berikutnya, ya, insyaallah besok kalau ini kita selesaikan sampai di sini, intinya stempel kenabian itu atau tanda kenabian itu letaknya ada di antara dua bahu, tapi lebih condong ke arah kiri. Ya, kemudian berubah potongan daging yang tumbuh dan di situ ada rambutnya. Itu ya, itu kesimpulannya. Kemudian ikhwatal iman, nah ini ada pertanyaan kemarin ditanyakan oleh penanya, ya sekarang ternyata disampaikan di sini. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi yang lain itu juga ada stempel kenabian? Apakah nabi-nabi yang lain itu juga punya tanda kenabian? Nah, ini dijawab ya, perhatikan. Ternyata pertanyaan yang kemarin saya enggak bisa jawab, ternyata ada di sini jawabannya. Perhatikan. Su'ilal Hafidz Burhanuddin Al-Halabi, seorang ulama Al-Hafidz Burhanuddin Al-Halabi pernah ditanya, "Hal khatamun nubuwah, al khatamun nubuwah min khosaisin nabi?" Apakah tanda atau stempel kenabian itu kekhususan Rasulullah? Yang mana nabi-nabi terdahulu enggak punya itu atau bagaimana? Kata beliau, saya enggak punya maklumat, enggak punya pemahaman tentang apakah nabi-nabi dulu itu punya stempel dengan nabi atau tidak, apakah nabi-nabi terdahulu itu punya stempel atau tanda kenabian seperti Rasulullah. Walakin, kata beliau, akan tetapi yang nampak lebih kuat adalah bahwa tanda kenabian yang ada di antara dua bahu tadi itu adalah kekhususan Rasul. Kenapa? Innahu isyaratun ila annahu khatamun nabiyyin. Karena itu isyarat pertanda bahwa Rasulullah itu khatamun nabiyyin, artinya penutup para nabi. Makanya punya kekhasan, keciri khususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Walisa kadzalika ghairuhu, tidak semua nabi memiliki itu. Wali anna baban nubuwah khutima bihi, karena pintu kenabian sudah ditutup dengan Rasulullah. Fala yuftah ba'dahu abada, yang tidak dibuka lagi. Setelah nabi enggak ada lagi nabi. Setelah Rasulullah sudah enggak ada nabi yang lain. Ya, adapun Wahab bin Munabbih rahimahullah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah nabi diutus kecuali pasti punya tanda. Ini ya. Ini kalau menurut Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau mengatakan lam yab'ats Allahu nabiyyan illa waqad kanat alaihi syamatun nubuwah fi yadihil yumna. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali Allah kasih tanda di tangan sebelah kanan. Illa an yakuna nabiyana sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah tanda kenabiannya itu ada di antara dua bahunya. Ya. Fa'ala hadha yakunu wadil khatam bidhahrin nabi mimma ukhtussa bihi anil anbiya. Kesimpulannya bahwa stempel atau tanda kenabian yang ada di pundak atau di antara dua bahunya Rasulullah, ini adalah kekhususan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini khotbah iman, insyaallah pada pertemuan akan datang babnya, yaitu pertemuan ketujuh ya, insyaallah babnya adalah bab tentang rambut Rasulullah. Bagaimana rambut Rasulullah? Panjangnya kayak gimana? Bentuknya bagaimana? Warnanya bagaimana? Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita kembalikan ke saudara pembawa acara. Monggo, silakan. Baiklah, kita ucapkan syukuran Ustaz atas materi yang disampaikan pada sesi pertama ini. Kita kembali pada beranjak pada sesi kedua, yaitu bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin bersoal jawab kepada beliau, bisa menghubungi kami secara interaktif di 0313710210, atau juga bisa mengirimkan layanan pesan pertanyaan Anda di SMS di 0873x04x846, atau juga penelpon melalui WhatsApp juga di 0873x04x846. Kita angkat dari penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Maimunah. Iya, Ustaz. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ini Ustaz, misalnya gini, puasa Senin Kemis gitu, alhamdulillah sudah kita lakukan beberapa tahun gitu, Ustaz. Tapi kalau ada saudara yang acaranya resepsinya pas hari Senin Kemis, terus malamnya kita niat puasa, di acara itu kita berbuka, boleh enggak Ustaz? Baik Pak Bu Maimunah, itu saja. Gitu mah itu aja. Misalnya kita puasa hari Senin Kemis gitu, gitu. Terus kadang-kadang tiga hari sebelum hari Senin, hari Kemis tuh undangannya sudah datang gitu. Boleh enggak kita puasa sunnah malam Senin, malam Kemisnya itu kita dapat pahala atau enggak, seandainya di acara itu kita berbuka gitu untuk menghormati undangan itu, Ustaz. Baik. Terima kasih, guys. Semoga kita sehat panjang umur semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Maimunah. Silakan Ustaz. Ya. Jazakallah khairan kepada Ibu Maimunah. Beliau ini pendengar setia dan pemirsa setia Al Iman TV ya, dari Lombok beliau. Jadi begini Ibu, bahwa puasa Senin Kemis itu puasa sunnah. Ya, itu puasa sunnah. Puasa sunnah artinya apa? Artinya kalau dikerjakan Anda dapat pahala, kalau ditinggalkan Anda tidak berdosa. Sehingga kalau jelas-jelas bahwa besok Anda tidak puasa, ya jangan niat puasa. Wong sudah niat, wong besok Anda niat datang ke walimah dan niat makan di walimah itu, maka malamnya enggak usah niat puasa. Wong Anda sudah yakin bahwa besok Anda tidak puasa. Dan ketika Anda datang ke walimah, itu juga pahala tersendiri. Ya, Anda datang ke walimah itu Anda juga berpahala. Karena apa? Karena Anda telah memenuhi undangan saudara muslim. Anda berpahala. Ya, jadi wallahu a'lam, kalau Anda ingin menghormati orang yang mempunyai walimah, tidak mengapa. Ya, Anda misalnya tidak puasa pada hari itu, enggak apa-apa. Ya, toh itu juga bagian dari pahala memenuhi undangan saudara muslim. Pertama, memenuhi undangan muslim itu sudah harus, itu berpahala. Kedua, Anda memasukkan kebahagiaan di hati kaum muslimin, itu juga berpahala. Itulah kaum muslimin, perkaranya itu kebaikan. Kalaulah dia tidak puasa, dia mendatangi walimah, niatnya menyenangkan hatinya orang yang punya walimah, itu juga bagian dari pahala. Cuman kalau pertanyaannya, besok sudah niat mendatangi walimah dan niat makan, apakah malamnya niat puasa? Ya jangan niat puasa, wong sudah pasti panjenengan tidak niat. Jadi ya gak usah, gak apa-apa, ini masalah puasa sunnah. Jadi fleksibel, tidak mengapa Anda membatalkannya dan ikut makan di walimah. Berbeda kalau Anda ini puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, terus ada udzur syar'i. Misalnya Anda sakit, ya, Anda sakit, atau Anda sudah terbiasa Senin Kemis ternyata sudah paginya sahur, ternyata jam 10 atau jam 12 siang datang haid. Nah, insya Allah itu mudah-mudahan pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau besoknya sudah niat ikut walimah makan, ya jangan niat puasa, ya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya, semoga memberikan manfaat bagi Ibu Maimunah khususnya yang bertanya. Kita langsung angkat dari pertanyaan penelpon yang kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Kalian Bapak Jo niko. Oh, Mas Jo. Nggih, silakan Bapak. Bapak Ustaz. Apa waktu Rasulullah kan sama Allah, apa itu ciri khasnya kenabian kan tidak menerima sedekah dan apa itu menerima hadiah. Nggih, menerima hadiah. Itu dari Allah kasih tahu Nabi atau memang hati Rasulullah itu memang begitu kan? Kalau wahyu kan dari Allah itu malaikat Jibril kan, justru Pak karena Allah, Rasulullah kan juga hatinya baik, apa memang itu hati nurani Rasulullah sendiri bahwa aku tidak mau menerima atau bagaimana Ustaz? Sing kali niku tanda kenabian sing stempel itu apakah musuh-musuh seperti Abulah apa Abu apa itu Jahal itu mengetahui tanda-tanda kenabian bahwa itu memang nabi, terus sama apa baik keluarganya itu seperti apa itu anaknya istrinya tahu bahwa bapaknya itu punya ciri kenabian dan sahabat dapat Umar bin Khattab dan apa itu Ali dan apa itu semua empat sahabat itu apakah juga tahu Ustaz? Ya, ngotot mawon bi Ustaz, mugi-mugi Bapak Ustaz diparingi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, sehat walafiat, selalu dalam dakwah yang sunnah yang baik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Jo di Surabaya, Ustaz. Silakan. Ada pertanyaan bagus ini. Bapak Jo ini Masya Allah beliau aktif dan selalu ikut serta di kajian-kajian Al-Iman TV. Semoga Pak Jo selalu, Pak Jo semoga sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa semuanya. Yang pertama tadi tentang apa, Mas? Saking banyaknya pertanyaannya lupa ya. Yang pertama tadi beliau tentang Rasulullah tidak menerima sedekah. Apakah itu wahyu dari Allah ataukah murni dari hati nuraninya Rasulullah? Karena kan hati nuraninya Rasulullah itu baik, begitu ya. Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu dari Allah. Ya, dapat perintah dari Allah atau larangan dari Allah untuk tidak makan sedekah. Dan itu tidak hanya Rasul, ahli baitnya Rasul enggak boleh makan sedekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri-istri beliau, kemudian apa ahli baitnya beliau, sepupu beliau, seluruh keturunannya Bani Hashim, saya ulangi ya, seluruh keturunannya Bani Hashim yang Islam, ya, maka ahli bait enggak boleh makan sedekah. Ahli baitnya Nabi, keturunannya Nabi tidak boleh makan sedekah. Ya. Ada cucunya Nabi itu hampir makan apa? Makan kurma. Maka disuruh kelepas sama Nabi, kita tidak boleh makan sedekah. Rasulullah pernah melihat kurma kececeran ya atau tercecer. Kata Rasulullah, kalaulah bukan karena aku takut itu adalah kurma sedekah, niscaya saya ambil saya makan. Karena Rasulullah itu tidak senang melihat adanya kemubadiran. Nah, jadi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi enggak boleh makan sedekah. Kemudian masalah stempel kenabian tadi ya. Apakah itu diketahui oleh orang-orang kafir seperti Abu Lahab, atau seperti keluarganya Nabi. Jadi begini, orang kafir maupun orang muslim sangat memungkinkan bisa melihat tanda itu. Cuma orang muslim beriman itu tanda kenabian, gitu loh. Tapi kalau orang kafir, ya itu dianggap ya biasa gitu aja, fenomena ada daging yang tumbuh, tahu. Abu Thalib tahulah. Abu Thalib sejak kecil merawat Nabi. Tapi dia enggak menganggap itu sebagai apa? Mukjizat enggak, ya sudahlah, itu namanya benjolan yang ada di tubuh segitu aja. Ya, ada pun orang mukmin, Rasulullah menjelaskan tanda kenabian. Lah. Jadi begini, tanda kenabian yang ada di kedua bahu atau di antara dua bahunya Rasulullah itu sudah diketahui oleh orang-orang Nasrani yang benar-benar Nasrani. Karena ciri fisiknya Nabi itu ada di dalam kitab-kitab Samawi, Taurat, Injil, ada. Dengan dalil itu tadi. Gak mungkin itu orang alim, gurunya Salman Al-Farisi, bisa menularkan ilmu kepada Salman bahwa ada Nabi terakhir, muncul terakhir, di tempat yang banyak kurmanya, di antara dua gunung, kemudian tidak mau makan sedekah, menerima hadiah, ada tanda kenabian. Gak mungkin ini orang guru ini ngomong gini, kecuali itu pasti dari wahyu. Gak mungkin dia gak punya maklumat, gak punya ilmu untuk menjangkau itu. Itu menunjukkan bahwa tentang Rasulullah sudah dijelaskan di kitab-kitab terdahulu. Jangankan Rasulullah, wong sahabat-sahabat Nabi saja itu ciri-cirinya sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Muhammadun Rasulullah. Ya, kemudian diterangkan bahwa perumpamaan sahabat Nabi itu seperti pohon. Itu sudah ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Jadi logikanya kalau sahabat-sahabatnya Rasulullah saja sudah ada perumpamaannya dalam kitab Injil, apalagi Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah disebutkan ciri fisiknya. Di antara ciri fisiknya adalah ada stempel kenabian. Berarti itu jawaban dari pertanyaan pertama tadi juga. Yaitu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ceritakan apa namanya? Tentang stempel itu. Cuma bedanya orang yang muslim, orang yang beriman menganggap itu sebagai tanda kenabian. Adapun orang kafir tahu ada tanda itu tetapi menganggap itu adalah fenomena biasa yang terjadi pada tubuh manusia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baiklah, semoga memberikan manfaat penjelasan dari Al-Ustaz Fadlan Fahmi terkait pertanyaan dari Bapak Jogosnya. Kita langsung angkat penelpon yang ketiga. Halo. Halo. Namanya terputus, Ustaz. Kita langsung bacakan dari pertanyaan yang masuk di sini. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Dudi dari Pandeglang, Ujung Kulon, Banten, Ustaz. Mau bertanya, apakah ada kitab Syama'il An-Nabi yang terjemahannya, Ustaz? Terima kasih. Ya. Mas apa namanya? Dudi. Ustaz. Terjemahnya ada dan saya pun sengaja saya bawa di sini, barangkali ada yang bertanya bisa saya kasih tahu. Kalau yang kitab aslinya atau kitab bahasa Arabnya seperti ini, silakan dilihat di kamera. Ini yang kitab berbahasa Arab yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Adapun yang terjemahan pun sudah ada, alhamdulillah, seperti ini. Syarah Syama'il, mengenal pribadi dan akhlak Rasulullah. Ya, silakan dicari di toko buku. Insya Allah sudah ada dan saya sarankan antum baca dan punya kitab ini. Karena kita ini kan cinta sama Nabi. Bagaimana cara kita cinta? Untuk menumbuhkan cinta itu mengetahui seluk-beluknya Nabi. Bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana kepribadian Nabi. Kita harus mengenalnya. Kita harus tahu. Ya, dengan itu akan tumbuh perasaan cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, silakan Anda membeli kitab ini. Saya bukan penjual kitab. Silakan terserah beli di mana. Yang penting kitab ini semoga nanti bisa bermanfaat. Dan buku itu dibandingkan dengan manfaatnya, maka buku itu murah. Gak ada buku mahal, buku itu murah. Saking besarnya manfaatnya. Ya, ini bisa dibaca keluarga, dibaca anak kita, istri kita. Manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita wafat, buku ini masih ada, dibaca orang lain, kita pun dapat pahala. Jadi silakan beli kitab yang bermanfaat. Di antaranya kitab Syarah Sama'il An-Nabi ini ya. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, semoga bermanfaat dari saudara kita Dudi yang ada di Banten. Kita langsung angkat telepon yang selanjutnya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Ummu Zahra di Riau, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ini Ustaz, saya ingin menanyakan, kalau kita itu di tempat kami kan, kalau orang berpesta pernikahan itu sampai 3 hari untuk masak-masak di rumahnya Ustaz. Dan bertepatan dengan waktu kita puasa sunat, apakah di hari yang 3 hari itu kita lebih baik umpamanya hari Kamis kita berpuasa, terus Jumat, Sabtu, hari Ahad baru kita ikut serahkan mereka itu, apakah yang baiknya seperti itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Walimanya lebih dari sehari gitu ya. Wallahu alam, kalau seperti itu ya silakan hari Seninnya, hari Kamisnya tetap berpuasa sehingga Anda mendatanginya mungkin di hari kedua, Anda boleh tidak berpuasa. Ya karena memang bukan waktunya berpuasa. Jadi mungkin hari pertamanya Anda enggak usah untuk enggak usah datang, enggak apa-apa karena Anda sudah punya kebiasaan berpuasa. Ya, jadi hari itu. Dan memang kita walimah tidak boleh lama-lama. Itu termasuk tabdzir, ya. Walimah jangan sampai 5 hari berturut-turut, sampai 7 hari itu termasuk dilarang dalam agama. Tetapi jika ada 2 hari misalnya, hari pertama itu hari Kamis, hari kedua itu hari Jumat misalnya, maka sedangkan Anda sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ya tidak masalah, berarti panjenengan atau Anda pada hari Kamis tetap puasa. Ya, dan besoknya hari Jumat Anda datang untuk menghadiri undangan tersebut. Ya, wallahu alam. Karena gini loh, kalau orang itu mengundang undangan itu kan disuguhkan makanan. Kalau sudah disuguhkan kok kita enggak makan, itu kan mengurangi rasa bahagia. Tapi kalau disuguhkan terus kita makan, bahkan kita nambah. Adat sosial Indonesia itu senang dengan seperti itu. Maka untuk memuliakan orang yang kita tamui adalah kita makan makanannya. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, semoga memberikan jawaban terkait Ibu yang bertanya tadi dari Riau. Kita bacakan soal terakhir di sini Ustaz, karena waktu juga membatasi pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, terkait katanya peninggalan Rasulullah di zaman kita seperti rambut Rasulullah dan yang lainnya, apakah itu dibenarkan Ustaz? Ulangi. Terkait katanya peninggalan Rasulullah di zaman kita seperti rambut Rasulullah dan yang lainnya, apakah itu dibenarkan Ustaz? Baik. Jika itu memang benar-benar terbukti, maka boleh kita ngalah berkah dengan itu. Tapi masalahnya terbukti enggak? Mana sanadnya? Siapa yang bawa? Ya, bagaimana itu dikatakan rambutnya Nabi? Siapa yang ngomong ini? Mana alat uji untuk mengukur itu benar bahwa itu adalah rambutnya Nabi? Dan akhirnya orang akan mudah untuk membuat halal yang aneh, rambutnya Nabi, kukunya Nabi. Akhirnya bergantung pada itu, ngalah berkah kepada halal yang enggak jelas. Kecuali kalau itu jelas dari Nabi, itu beda lagi masalah. Tapi kan itu kan gelap gulita, enggak jelas. Kita enggak tahu itu dari mana. Ya, wallahu alam. Dan kita intinya jangan sampai hal-hal seperti itu mengurangi tauhid kita. Apalagi enggak jelas. Siapa yang bawa? Kenapa kok ada di Mesir? Gimana ceritanya? Siapa perawinya? Yang mengatakan ini adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini kalau tanpa sanad, buyar. Semua orang mengklaim. Semua orang mengklaim kalau semua itu kita terima. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Setiap orang yang mengklaim wajib menghadirkan bukti. Mana buktinya? Kalau enggak gitu rusak ini. Semua ngaku punya rambutnya, semua negara ini mengaku punya pedangnya Nabi. Negara ini mengaku, mana buktinya? Nah, kita enggak boleh terlalu beriktimat, bergantung dengan seperti itu ya. Kita perbaiki akidah kita, cara kita mencintai Nabi itu ya, empat hal. Kita kan ingin cinta Nabi. Enggak usah bingung mana rambutnya Nabi, mana. Kalau terbukti alhamdulillah, masalahnya kan enggak jelas. Maka di saat seperti ini cara kita mencintai Nabi adalah satu, dengan cara membenarkan beritanya Nabi, membenarkan risalah, hadis, berita yang disampaikan Nabi. Satu. Yang kedua, melaksanakan perintahnya Nabi. Nabi memerintahkan kita menutup aurat, kita nutup aurat. Nabi memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, ya kita pelihara. Melaksanakan perintah Nabi. Yang nomor tiga, menjauhi larangan Nabi. Ya. Nabi melarang kita bertransaksi ribawi, ya kita tinggalkan. Rasulullah melarang kita berpakaian di bawah mata kaki, ya kita tinggalkan. Itu ya. Yang nomor empat, kita beribadah sesuai tuntunan Nabi. Nah ini, sebelum punya empat hal ini, ya jangan ngomong kalau Anda cinta Nabi. Cinta Nabi itu pembuktiannya ada empat. Membenarkan risalahnya Nabi, beritanya Nabi, menjalankan perintahnya Nabi, menjauhi larangan Nabi, dan beribadah sesuai tuntunan Nabi. Empatnya. Kalau empat ini sudah kita laksanakan, berarti kita adalah pecinta Rasulullah, kita adalah muttabi'nya atau pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kami sampaikan insyaallah pada pertemuan yang ketujuh ya, pada hari Rabu besok kita akan ganti bab, yaitu tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah dalam menyisir rambutnya bagaimana? Bagaimana sih Rasulullah itu rambutnya bagaimana? Warnanya bagaimana? Apakah lurus, apa keriting? Panjangnya seberapa? Bagaimana Rasulullah kalau menyisir rambutnya? Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu bimbingannya kepada kita supaya kita bisa istiqamah dalam menjalankan agama ini. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.